jumbui angan di bibir pelabuhan. Tinggalkan tanah lahir desa tercinta menuju pulau surga. Selamat tinggal semua, bukan aku tak cinta. Tiada lagi tersisa, bahkan mimpiku bawa. Kapal jangkar diangkat, segeralah berlayar. Selamat tinggal semua, bukan aku tak cinta. Tiada lagi tersisa, bahkan mimpiku bawa. Perlahan-lahan kapal jauh di tepi, malas mengangkut mimpi. Mercu suar dermaga dan burung camar mengusap air mata. Selamat jalan kawan, bukan aku tak cinta. Mungkin saja kau benar, semoga saja kau benar.